Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. Memasuki bab ke-8, beliau sebutkan dzikru istihbabi at-tahabbubi ilan nas min ghairi muqarafatil ma'tham. Anjuran untuk orang itu berusaha berbuat bagaimana agar dia dicintai orang lain. Anjuran untuk orang mengkondisikan dirinya melakukan sesuatu agar bagaimana dia diterima, disenangi oleh orang lain, selama itu tidak melanggar maksam dosa, selama itu bukan maksiat atau dosa. Qala rahimahullah, beliau bawakan dengan sanadnya kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Rasulullah sallam bersabda, yahrumu 'ala an-nar kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasulullah katakan haram atas neraka, ini diharamkan atas neraka, orangnya tidak akan diazab di dalamnya, setiap orang yang hayyin, sifat pertamanya, layyin, sifat keduanya, qaribin, sifat ketiganya, sahl, sifat keempat. Hayyin, ini dari haun, artinya orang yang punya sakinah wal waqar, punya kewibawaan, dia tenang orangnya, tidak kerusak-kerusuk. Nah, layyin, dia orang yang lunak dalam muamalah, lunak qaribin, dekat, artinya dia dekat kepada orang, dan itu berkaitan dengan bab yang sebelumnya, dia bisa dekat ke orang, mudah didekati dan mudah dekat ke orang, ya karena tawadhu'nya, tidak ada takabur pada dirinya, sahl dan mudah. artinya akhlaknya muda, tidak kaku, mudah juga diartikan dekat dengan hajat orang, mudah, sahel, yang dimaknakan sahel, orang yang dekat dengan hajat orang, artinya dia bukan orang yang jauh dari hajat orang lain, sehingga didapati gak pernah bantu, sulit, berat untuk diharapkan pertolongannya, bantuannya, yang lain berta'awun, yang lain saling membantu, dia entah vien gak, orang bilang gak kelihatan batang hidungnya. Bukan itu sahel. Orang yang sahel, yang dimaksud mudah, tidak jauh dari hajat orang. Orang gampang, mudah hubungan dengannya, mudah untuk mendapat bantuan darinya, mudah, cepat mereka bisa memperoleh hajat yang mereka maukan, kata sahel kepada orang lain. Diartikan pula sahel yang nurut kepada syariat, perintah dia taati, larangan dia tinggalkan. Sahel. Di dalam hadis juga disebutkan permisalan seorang mukmin kal jamalil unuf haitsuma qida in qada. Permisalannya seperti onta yang jinak. Onta tentunya dilubangi hidungnya untuk tali mengekang dan mengarahkan dia. Kalau dia sudah jinak gampang, gak perlu tali besar yang kuat, tali kecil hatta, binatang segede itu nurut, sahel. Sehingga disuruh jalan ya dia jalan, suruh berhenti dia berhenti, suruh ke kanan tinggal ditarik ke sini dia kanan, tinggal ditarik ke sini dia ke kiri, suruh turun turun, penumpangnya mau turun misalnya, wah kata, artinya dia penurut, disuruh apa saja manut, ngikut, sahel, gampang. Kata Al-Mawardi rahimahullah, hadis ini menjelaskan bahwa akhlak baik memasukkan orangnya ke dalam surga, mengharamkan orangnya dari neraka, diharamkan dari neraka. Husnul khuluq terangkum dalam hadis ini, yaitu diajarkan agar seorang mukmin sahel, tabiatnya mudah, gampang, enggak mempersulit orang, enggak kaku, lunak, dekat ke orang. Orang mudah dapat bantuannya jika memerlukan hajat. Orang gak akan resah. Orang gak akan berat ketika bermuamalah dengannya, ketika dekat dengannya. Orang gak akan bosan atau merasa kesulitan. Malah sebagian orang lawan daripada ini, orang malah berharap cepat-cepat orang ini pergi, cepat-cepat selesai urusan dengan orang ini, enggak pengin panjang. Orang sakit hati kalau sudah dekat dengannya, kalau sudah ada urusan dengannya, orang tersinggung, orang mangkel, orang bukan itu yang diharamkan dari neraka. Tapi yang sebaliknya, orang mudah, lunak, gampang, sahal, qarib, dekat. Qala Abu Hatim, kata Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, fal wajib 'alal 'aqil an yatahabbaba ila an-nas biluzumi husnil khuluq. Maka kewajiban orang yang berakal, termasuk sifat orang yang berakal, dia berusaha bagaimana disenangi orang lain. Yatahabbab dari hub, bagaimana orang cinta pada dia, senang, bagaimana dia diterima oleh orang, semua orang dekat dengannya. Ini bukan tujuan dia, tapi karena kebaikan akhlaknya orang akan memuji dia. Kalaupun disebut fulan, masya Allah enak sama fulan itu, orangnya gampangan, lunak, dekat, banyak membantu, tidak memberatkan, tidak mempersulit, enggak kaku, enggak ini. Orang nyaman dan senang dengannya. Dengan husnul khuluq, semua itu bermodalkan akhlak mulia sebagai pondasinya. Watarki su'il khuluq, makanya orang harus menjauh dari su'ul khuluq, akhlak jelek. Li'annal khuluqal hasan yudhibul khotoya. Karena akhlak yang baik melunturkan kesalahan-kesalahan. Kalau akhlakmu baik, tadi lunak, gampang, dekat, ini enggak tawadhu, mungkin kamu punya kesalahan, mungkin ada beberapa kekuranganmu ini itu, tapi ketika yang ma'ruf darimu akhlak baik, tadi dekat, lunak, dan seterusnya, gampangan, sahal, itu yang orang tahu darimu, maka kesalahan-kesalahanmu itu luntur di mata mereka. Yes, kurang lebih, orang gak ada yang sempurna, tapi masya Allah fulan itu. Yang tersisa di benak mereka, yang nempel di ingatan mereka tentang kamu, stempel baik. Kesalahanmu luntur karena akhlak baikmu. Gak akan dianggap oleh orang kesalahan-kesalahanmu, kekeliruan mungkin ini itu, luntur dengan akhlak yang mulia. Kama tudhibu syams al-jalid, sebagaimana pula matahari mampu melunturkan es batu sekalipun yang keras dan kaku karena panas, jadi ya leleh, luntur, leleh dan hilang. Wa innal khuluqa sayyi la yufsidul amal kama yufsidul khallul azal. Sebaliknya akhlak jelek itu merusak amalanmu. Kalaupun kamu punya banyak kebaikan, banyak sebetulnya kebaikanmu, banyak jasamu, tapi celakanya akhlakmu jelek. Kalau sudah bermuamalah tadi, orang gak akan kerasan denganmu. Orang ingin cepat-cepat selesai. Orang hanya sakit hati, korban perasaan, dan seterusnya. Karena satu kejelekanmu itu, rusak kebaikan-kebaikanmu yang lain. Sebagaimana cuka merusak madu. Dan itu memang benar. Kalau enggak percaya buktikan sendiri. Kamu ambil madu, kasih anak cuka. Sebentar rusak itu madu, hatta sedikit cukanya. Enggak bisa kamu makan itu madu, enggak karuan rasanya. Rusak enzim-enzimnya, hancur, rusak ini. Sudah enggak ada enaknya madu, madu yang semula manis, antum tahu rasanya madu, nikmat, enak dan lain sebagainya. Kena cuka sedikit saja, hancur. Begitulah pengaruh akhlak jelek merusak kebaikan-kebaikanmu yang lain. Waqad takunu fir rajuli akhlaqun katsiratun salihatun kulluha wa khuluqun sayyi' fa yufsidul khuluqu sayyi' al akhlaqa salihata kullaha. Bisa jadi, kata Ibnu Hibban, pada seseorang ada banyak akhlak baiknya. Dia ini, dia itu, hasil banyak kebaikannya. Tapi satu kejelekan padanya mempengaruhi, merusak kebaikan-kebaikan yang ada. Ibarat peribahasa kita bahasa Indonesia, hanya karena setitik nila rusak susu sebelanga. Susu yang begitu banyak, sak belanga, sak ember hatta, kena setetes nila yang hitam itu atau merah, kena setetes saja hancur, gak ada yang mau minum susu ini. Sudah gak ada segarnya padahal satu tetes. Kalau dihitung prosentase, kan apa artinya satu tetes ini dengan sebelanga susu. Tapi begitulah maknanya, pengaruh kejelekan gak bisa. Orang yang diingat mereka, yang menguasai pikiran mereka, satu kejelekan ini, lupa dengan sekian banyak kebaikanmu. Dan itu yang salah kamu, bukan mereka. Artinya hati-hatilah dalam bermuamalah dengan orang, berbenah dirilah saat kamu bersama orang, jaga akhlakmu, tutur katamu, tindak tandukmu, sikap, perbuatan semua. Jangan sampai gara-gara satu titik nila rusak susumu sebelanga. Hilang semua kebaikanmu, gak ada arti. Akhlak pun demikian. Bisa jadi sebenarnya banyak kebaikannya, tapi karena satu sifatnya yang ini, ngerusak yang lainnya. Celakanya itu yang akan diingat orang, gitu, kejelekannya. Ya mau gak mau, orang kita hidup bersama orang, kita hidup di tengah-tengah mereka, kita bermuamalah dengan mereka. Wa ansyadani al-Baghdadi, kata al-Baghdadi, khaliqin nasa bikhuluqin hasan la takun kalban ala nasi yahir walqahum minka bibishrin thumma sun anhum irdaka an kulli qadir. Khaliqin nas bikhuluqin hasan, kata al-Baghdadi rahimahullah, bermuamalah kepada orang, muamalahlah dengan akhlak baik. Gauli orang dengan akhlak baik. Jadikan yang orang ingat tentangmu, yang orang tahu tentangmu, yang menonjol akhlak baiknya. La takun kalban ala nasi yahiru. Maka kamu jangan jadi seperti anjing yang bisanya menggonggong ke orang. Dikasih enggak dikasih jenggong-jenggong, itu anjing. Orang jangan kamu samakan seperti itu. Kadang ada sebagian orang, padahal ya levelnya sama, dia sama-sama teman. Umur mungkin kurang lebih. Sama teman. Itu bukan bawahan dia. Mending dalam tanda kutip, misalnya memang dia sebagai atasannya, misalnya direktur atau apa, yang ini memang sebagai bawahannya. Ini enggak, mereka bukan terlibat dalam satu perusahaan, teman, teman bermain, teman kenal, ini sohib, sesama ikhwan. Gitu. Tapi yang satu ini, ya kalau pinjam bahasanya Al-Baghdadi seperti yang menggonggong itu tadi. Artinya dengan semena-mena dia membentak temannya, saudaranya. Kayak seakan-akan kan dia di atasnya, sama. Apa bedamu dengan dia? Kok bisa semena-mena dia? Entah itu meminta sesuatu, entah itu mungkin menyalahkan atau apa. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Lah, sebagian orang bentak-bentak. Antum itu memang gak bisa. Bentak-bentak ya, akhi. Kakimu dua, bukan kaki empat. Kemudian yang di depanmu ini orang yang selevel denganmu. Bukan itu akhlak mulia. Kamu jadikan orang sasaran bidikanmu untuk kamu bentak-bentak kamu. Makanya diingatkan, la takun kalban, jangan seperti yang kaki empat ini. Temui mereka dengan bisyir. Nah, ini dengan muka manis, dengan senyum. Kemudian jaga kehormatanmu dari setiap yang menodainya. Kalau terjaga kehormatanmu, jangan kamu rusak di depan orang lain. Yang merusak kehormatan ya segala yang haram, segala yang mencoreng kehormatanmu, kamu tidak amanat, kamu khianat, kamu menipu, kamu membawa lari hak orang, kamu rampas, kamu tidak kembalikan, kamu janji misalnya, nanti bulan depan, dua bulan lagi, tiga bulan lagi, tapi kamu tidak tepati, kamu rusak sendiri kehormatanmu. Kamu kembalikan sendiri pada dirimu bagaimana? Kalau kamu misalnya bermuamalah dengan orang, kamu yang menjadi korban sekarang misalnya. Dia bilang, ya akhir nanti dua bulan lagi saya bayar, saya kembalikan. Ternyata setelah dua bulan, gak ada ujung pangkalnya, gak ada kejelasannya. Kamu mangkel enggak? Sakit hati enggak? Kalau kamu seperti itu, orang juga seperti itu, sama. Wakamata dinutudan. Kamu merusak kehormatanmu sendiri di mata orang. Kedzaliman kepada hak orang dan yang semisalnya. Jaga. Kalau orang tahu tentang kamu kehormatan, maka jaga, jangan kamu rusak kehormatanmu. Jangan lakukan sesuatu yang akan mencoreng kehormatanmu di mata mereka. Beliau bawakan dengan sanadnya kepada Tawus, kepada Ibn Abbas. Allah rahimahullah. Innar rahima tuqta' wa innan ni'ama tukfar wa lam ara mithla taqarubil qulub. Kata Ibnu Abbas, rahim masih bisa terputus. Rahim, hubungan silaturahim maksudnya, mungkin saja terputus. Yang ini sepupu, yang itu paman, entah siapa, gak pernah ada ziarah, gak pernah ada hubungan, masih mungkin terputus. Kenikmatan masih sangat mungkin dikufuri. Tapi kata Ibnu Abbas, aku belum pernah melihat seperti kedekatan hati. Sahl, qarib, hayyin, layyin. Lunaknya hati seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Lunaknya hati seorang mukminah dengan mukminah yang lain. Aku belum pernah mendapati seperti itu. Artinya begitu besar, begitu mulia, begitu kuat. Kalau saja dijaga. Kenikmatan yang bisa melebihi hubungan silaturahmi sesama keluarga. Karena temanmu ini, kalau dari nasab gak ada hubungan denganmu, bukan sanak kadang, bukan apa. Nah, mungkin pula juga gak ada jasa duniawi yang kamu peroleh atau kamu berikan padanya, tapi iman yang menyatukan di antara kalian. Iman yang mendekatkan di antara kalian. Makanya kata Nabi Muhammad, enggak pernah aku jumpai seperti ini kenikmatan besarnya, kedekatan hati. Artinya kalau itu ada, maka jagalah. Jangan kamu rusak, jangan kamu nodai. Qala rahimahullah, juga beliau bawakan dengan sanadnya, sami'tu al-Fudail ibn Iyad yaqul. Aku mendengar Fudail bin Iyad juga pernah berkata, kata Fudail, idza khalatta fa khalid hasanal khuluq. Kalau kamu harus bergaul, teman yang kamu pilih, yang dekat denganmu, cari yang baik akhlaknya, tawadhu'nya, akhlaknya. Fa innahu la yad'u illa ila khair. Karena kalau seperti itu temanmu, akhlaknya baik, dia akan menyeret kamu, mengajak kamu, menggiring kepada kebaikan. Kamu akan tergiring kepada kebaikan oleh temanmu ini. Kamu akan terpengaruh banyak kebaikan darinya, kecipratan kebaikannya. Wa sahibuhu minhu fi rahah. Dan kamu kalau berteman dengan orang yang baik akhlaknya, rahah, kamu tenang, kamu bisa tidur nyenyak, kamu bisa makan lahap, lapang dadamu itu terasa besar, senang, bahagia. Karena gak ada yang kamu khawatirkan darinya dan tidak ada ganjalan dalam dirimu terhadapnya. Karena dia orang yang baik akhlaknya. Jaga. Jaga perasaanmu, menjaga kehormatan dia sendiri. Dia dekat, dia lunak, dia mudah, dia tidak kaku, dia akhlak baik. Wala tukhalit sayyi'al khuluq, tapi sebaliknya kata Fudail, jangan kamu gauli orang yang jelek akhlaknya. Fa innahu la yad'u illa ila syarr. Karena dia tidak akan menggiring kamu kecuali kepada kejelekan. Kamu akan terpengaruh kejelekannya. Wa sahibuhu minhu fi ana. Dan orang kalau bergaulnya dengan temannya yang jelek akhlaknya, fi ana, dalam kesusahan, capek. Capek fisik masih mending, ini capek mentalnya, jiwanya. Kamu gak tenang, kamu gusar, kamu gelisah, kamu sedih, dadamu terasa sempit, dadamu makan gak nyaman, tidur gak bisa lelap. Karena banyak kasus, banyak masalah. Dan itu terngiang-ngiang di benakmu. Ya Allah, fulan tadi. Apa maunya dia berkata begini? Kenapa dia perlakukan aku seperti itu? Ya Allah, fulan. Kayak gak kenal siapa aku. Kok tega dia berbuat begini? Kok bisanya dia begini? Beban pikiran bagi kamu, kamu gak tenang. Hidup terasa sempit bagimu. Kalau orang itu jelek akhlaknya, gak akan tenang kamu bersamanya. Gak akan bisa kamu bahagia. Gak lapang dadamu. Dan begitulah kenyataannya. Wala an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabu ilayya min an yashabani qari'un sayyi'ul khuluq. Kalau seandainya, kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, aku harus berteman dengan seorang fasik, fasik fajir, dia banyak bermaksiat pada dirinya. Mungkin dia lakukan maksiat ini, maksiat itu. Tapi akhlaknya baik dalam muamalah maksudnya. Kalau sudah bergaul dengan dia, masya Allah, sebagian orang begitu. Fasik pada dirinya, mungkin dia perokok, mungkin dia cukuran lehya, mungkin dia ini, mungkin dia musbil, mungkin dia, ya kefasikan itu padanya memang. Tapi kalau muamalah ke orang, masya Allah, emas orang bilang. Jaga betul dengan perasaan orang. Akhlaknya luar biasa kalau muamalah. Kalau sudah berinteraksi dengan orang, tutur katanya, amanatnya, jaga betul janjinya, kehormatannya dia jaga agar gak rusak. Akhlak dia. Ini yang dimaksud Fudail. Berteman dengan orang fasik seperti ini, akhlaknya baik, lebih aku senangi daripada aku bermuamalah dengan seorang qori. Ini pembaca Quran artinya orang soleh dalam ibadahnya. Ibadahnya masya Allah baik, lawan dari kefasikan tadi, tapi akhlaknya jelek. Kalau sudah muamalah sama orang, orang sakit hati dengannya, orang kecewa dengan dia, kok begini fulan, kok seperti ini, padahal dia qori. Yang dimaksud qori bukan hanya dia ahli membaca Quran, tetapi yang dimaksud dia ahli ibadah, dikenal kesolehannya. Tapi muamalahnya mengecewakan. Makanya kata Fudail, mending aku bermuamalah dekat dengan orang fasik ini, tapi akhlaknya baik, daripada yang qori tapi akhlaknya jelek. Karena dampaknya tadi, yang ini akan menggiring kamu kepada kebaikan. Yang ini kamu tenang bermuamalah dengannya, lapang dadamu. Yang ini kamu sesak dadamu dengannya. Kamu hanya mendapat sakit hati, korban perasaan, mangkel, gak bisa tidur. Kata Fudail, innal fasik idza kana hasanal khuluq aasha bi aqlih. Orang fasik kalau baik akhlaknya, dia bisa bermuamalah dengan orang dengan akalnya. Akal itu yang mengkondisikan dia bagaimana orang tidak kecewa kepadanya. Bagaimana orang gak kecewa padanya. Jaga betul. Wa khaffa 'alan nas wa ahabbu, sehingga dia khafif. Khafif itu ringan. Yang dimaksud orang senang dengannya. Orang cinta dengannya. Karena enak berhubungan dengan dia. Orang hanya dapat keuntungan, hanya dapat kebaikan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terzolimi. Hatta dia fasik pada dirinya. Dan mungkin itu yang disebut fasikul mali. Wa innal 'abid idza kana sayyi'al khuluq thaqula 'alan nasi wa makatu. Tapi orang yang ahli ibadah, kalau dia sayyi'ul khuluq, jelek akhlaknya, walaupun dia ahli ibadah pada dirinya, thaqula 'alan nas, dia jadi thaqil. Thaqil itu berat. Artinya orang enggak akan senang. Menjadi beban bagi mereka. Yang itu khafif, yang ini thaqil. Yang dimaksud dengan thaqil, orang yang kata Ibnul Marzaban rahimahullah, orang yang berbicara atau berbuat sesuatu yang membuat orang lain resah, gelisah, sedih, gak tenang, muangkel, itu thaqil. Yang dimaksud berat itu di situ. Dia tidak peduli, orang thaqil, gak ngurus, gak ngitung, gak peduli apa yang dirasakan orang. Orang itu tersinggung, orang itu sakit hati, orang itu muangkel, orang itu terdolimi, gak peduli dia. Terus saja dia berbuat apa yang mau dia lakukan. Dia mau ingin berbuat apa, dia lakukan. Gak ngitung sama sekali dampaknya ke orang seperti apa. Dan itu akhlak yang sangat jelek dan terlarang di dalam syariat. Yang kemudian, kalau orang Arab menamakan yang semacam ini, ada fulan thaqilud dam, berat darahnya. Yang dimaksud berat darahnya bukan timbangan darah tekanannya naik turun, bukan. Tapi watak dan sifatnya seperti itu. Thaqilud dam. Berat. Berat orang untuk bisa dekat dengannya. Berat orang untuk bisa menerima dia. Dia gak ngurus perasaan orang. Gak peduli. Dia mau berbicara-bicara, mau dia mau lakukan-lakukan. Thaqilud dam. Orang merasa resah, tadi dadanya terasa sempit, orang berat dengannya, thaqilud dam. lawannya yang akhlaknya baik, serba ngitung, ini jangan sampai orang tersinggung perasaannya, bagaimana supaya orang gak sakit hati, gak gelisah, gak mangkel, gak terdolimi. Itu mereka sebut khafifuddam, sifat wataknya ringan, orang senang dengannya. Kalau di kalangan awam, ini mungkin karena gak ngerti bahasa Arab atau berat di lisannya, sehingga thaqiluddam biasa mereka katakan, ini fulan thaqildam. Jadinya berubah thaqildam. Jadi thaqiluddam, berat. Ya, karena tadi mungkin orang, biasanya mereka katakan, orang yang jual mahal, padahal dia punya waktu misalnya, padahal dia punya kesempatan atau peluang, tapi tidak mau dia bantu orang, tidak mau dia berikan. Orang dalam keadaan butuh, padahal fulan ini sulit diatur, sulit diharapkan kebaikannya. Mereka bilang thaqildam, thaqiluddam. Orang gak akan senang, orang akan benci dan berharap jauh darinya. Yang satunya khafif adam. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innahu la yakunu fil majlis ashrah kulluhum yakhifu alai, fayakunu minhum rajul istafqalahu fayathquluna alai. Bisa jadi, kata Sufyan Ats-Tsauri, di majlis ada 10 orang yang khafif dam, yang tadi akhlak, masya Allah, dia baik, dia adab, dijaga tutur kata, ini sikap, maka ringan bagiku, kata Sufyan. Tapi kalau sudah ada satu di tengah mereka yang thagil, thagiluddam, yang tipe yang berat tadi ini, akhirnya majelis merasa, majelis terasa berat. Hanya karena satu orang ini, satu majelis 10 orang, 11 bersama ini, terasa berat semua bagiku, kata Sufyan. Gara-gara satu ini. Kalau gak ada dia, 10 orang pun kalau khafif, enak. Mungkin mereka mau tanya, dijawab, dinasehati, ini terjadi obrolan, terjadi ini diskusi, khafif. Tapi kalau sudah ada yang berat, segil, hatta satu, semua terasa berat akhirnya. Orang gak akan nyaman di majelis itu. Membuat orang gak nyaman adanya segil di tengah-tengah mereka. Kata Rabi ibnu Nafi' A'mash, Imam Sulaiman bin Mihran rahimahullah, kalau melihat di majelisnya ada yang tidak beliau senangi, ada yang thagil, ada fulan yang dikenal jadi thagil, ngurus perasaan orang, gak peduli hati orang, terzolimi, sakit hati, mangkel atau enggak, akhlaknya jelek, tutur katanya ini, gak ada amanatnya, gak ada ini, satu di majelis, maka siang hari, siang, Akmash katakan kepada yang di majelis, fissamai ghem, langit sedang berawan tebal ini, gelap. dan murid-muridnya atau teman murid-murid senior beliau yang lama paham artinya di masjid ada yang tidak disenangi oleh Akmasy. Diibaratkan seperti langit yang semestinya luas dan cerah seperti itu, ghaim. Ada awan tebal yang tentunya jadi hitam itu langit karena mendung yang sangat, suasana seperti maghrib atau bahkan isya karena awan yang begitu tebal padahal masih siang. Asy-syahid beliau enggak senang, enggak nyaman dengan keberadaan orang yang seperti itu. Kata Imam Asma'i rahimahullah, aku pernah datang menjenguk Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, guru besarnya. Saat aku masuk, aku dapati dengan kehidupan mereka yang tawadhu, Khalil ibn Ahmad sedang duduk di atas tikar yang sempit, yani tikar kecil, cukup untuk satu orang. Tapi Khalil bin Ahmad juga seorang alim yang tawadhu, yang ini, maka beliau ingin menghormati Asma'i. Beliau katakan, ta'al ijlis ma'i, sini kamu duduk bersamaku di tikar ini. Kata Asma'i melihat tikar seperti itu, ana udhayyik alaik, kalau aku duduk di situ akan semakin mempersempit kamu, tikarnya buat kamu satu orang saja sempit pas-pasan kok mau ngajak duduk di situ. Aku akan semakin mempersempit kamu. Kata Khalil ibn Ahmad, ad-dunya bi asriha la tasa'lil mutabaghidain. Ya Asma'i, dunia yang seluas ini enggak akan cukup bagi dua orang yang bermusuhan. Terasa sempit. Dunia yang seluas ini, berapa luasnya dunia, akan terasa sempit bagi dua orang yang bermusuhan. Wa inna shibron fi shibrin yasa'lil mutahabbain. Tapi sejengkal kali sejengkal, paling 20 cm kali 20 cm istilahnya, hatta sesempit itu cukup bagi orang yang saling mencintai. Cukup luas. Karena mereka dekat, qarib, karena mereka lunak, hatinya satu dengan yang lain. Enak gitu, artinya gampangan. Alan wasalan ta'al, hatta desek-desekan, hatta ini. Yang ada adalah kegembiraan, yang ada adalah kesenangan. Yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah berbagi. Artinya bukan sekedar tempat saja, segalanya. Mungkin makanan misalnya, kamu pas-pasan makanan, tapi karena saling ada kedekatan, ada akhlak baik, ada ini, kebahagiaan, senang, saling mencintai, terasa cukup bagi yang lain. Tapi hatta ada nasi kebuli satu nampan yang mungkin itu untuk 10 atau 15 porsi orang, dua orang berhadapan di nampan itu terasa pahit ini nasi. Gak ada nikmatnya. Padahal satu nampan, 15 orang mungkin gak habis. Dua orang depan, ada daging, ada kambing, ada sate, ada ini, ada itu. Gak ada nikmatnya ini makanan. Itulah dampak dari akhlak baik, dampak dari akhlak jelek. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wassalam.